Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana hadith Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Man hafid al-hadith fal-yaqra. Masya Allah. كنا نحدث فسأله فأخبره كيف صنع؟ فلما رأى السيف استغفر لي وكيف تصنع جل الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم. طيب semakin mempertegas sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang sebuah masa kecuali setelahnya akan lebih parah. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya himmah antum menghafal sudah nampak turun, malam hari ini tidak sekedar turun tapi betul-betul tipis, setipis tisu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan antum orang-orang yang bersemangat di dalam kebaikan. Allahumma amin. Tayyib. Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah pernah ditanya ketika beliau rahimahullahu ta'ala sedang mencatat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, ya Aba Abdillah, kam hadithan kataba ar-rajulu hatta ya'rifa asy-syai'. Wahai Aba Abdillah, berapa banyak hadis yang perlu ditulis oleh seorang santri supaya dia faham ilmu? Imam Ahmad tidak jawab. Kemudian sang penanya balik bertanya, alfa hadis, bagaimana kalau 1000 hadis? La ya'rifu syai'a, kata Imam Ahmad. Kalau baru 1000 hadis, belum tahu apa-apa. Alfain, 3000, 100,000 hadis. Ketika mendengar bilangan 100,000 hadis, Imam Ahmad mengatakan, ma zala la ya'rifu syai'ah. Tetap kalau baru 100,000 hadis itu enggak tahu apa-apa. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menutup, pertanyaan tadi disampaikan, posisi beliau sedang menulis. Setelah beliau selesai, beliau tutup catatannya, beliau tidur. Sang penanya penasaran, diintip. Imam Ahmad itu berapa yang sudah beliau tulis? Saat dilihat khanifidina azaniyallahu wa iyakum fa'idha kataba 7,100. Beliau sudah mencatat 700,000 hadis. 700,000 hadis beliau catat dengan tangan beliau sendiri khanifidina azaniyallahu wa iyakum, dan beliau hafalkan. Pada pertanyaan pertama, ya kalau bahasa kita sekarang, santri yang berapa banyak sih hafalan santri supaya dikatakan alim? Bagaimana kalau 1000 hadis? Beliau nganggap itu bukan apa-apa. 2000 belum seberapa. 100,000 hadis, la ya'rifu syai'ah. Belum dapat apa-apa. Khairuddina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau pakai standarnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, kita ini bukan siapa-siapa. Khairuddina azaniyallahu wa iyyakum. Bukan berarti semakin menurunkan semangat antum, kan gitu ya. Tapi antum bisa melihat bagaimana himmah yang begitu aliyah di kalangan salaf terdahulu di dalam mencatat dan menghafalkan hadis. Karena semakin banyak hadis yang kita hafalkan, semakin luas wawasan kita, semakin kuat hujjah kita. Bisa dipahami? Naam, aslahakumullah wahadakum. Kita masuk khanidina azani Allah wa iyakum pada hadis yang selanjutnya oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, diberi judul qala al-imam An-Nawawi bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina as-silah falaysa minna. Bab sabda nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengangkat senjata menyerang kami, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini larangan menodongkan senjata kepada kaum muslimin. Di sini ada tiga hadis dari tiga sahabat. Yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua dari sahabat Salamah ibnul Akwa radhiyallahu ta'ala an. Yang ketiga dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tiga sahabat meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz yang sama, walaupun nanti ada perbedaan pada lafaz yang disampaikan dalam hadis Salamah ibnul Akwa. Kita baca tiga hadis sekaligus karena memang pendek ya lafaz hadisnya. Untuk pertemuan berikutnya antum boleh pilih mau sanad yang mana yang akan antum hafalkan. Kalau saran saya, hafalkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, karena kalau dari sanadnya Imam Muslim rahimahullah yang disebutkan di awal bab, itu secara sanad paling kuat. Yang berikutnya itu masuk dalam kategori penguat. Ya, untuk takfirul adillah. Hadis yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn al-Musanna. Telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb dan Muhammad ibn al-Musanna. Dua nama ini sudah berulang kali lewat Imam Hafidh bin al-Huffaz. Qala, keduanya berkata, haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya, wa huwa al-Qattan, yaitu Yahya al-Qattan, imam tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Usamah wa ibn Numair, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan ibn Numair. Ini juga lewat. Abu Usamah wa Hammad ibn Usamah ibn Zaid. Abu Usamah wa Hammad ibnu Usamah ibn Zaid rahimahullahu ta'ala al-Kufi hafizun sabtun. Kulluhum, seluruhnya, baik Abu Usamah, yaitu Hammad ibn Zaid, kemudian ibnu Numair, kemudian Yahya al-Qattan, tiga rawi meriwayatkan dari satu guru yang sama. Kulluhum an Ubaidillah, seluruhnya dari Ubaidillah. Huwa Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Ubaidullah ibn Umar al-Umari min sigharit tabi'in, termasuk sigharit tabi'in. An-Nafi', dari Nafi', Nafi' Maula ibn Umar. Nafi ini maula dari ibnu Umar, bekas budak milik Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam tabi'in, termasuk pemuka di kalangan tabi'in. Min afdatin nas Ani bin Umar, termasuk murid senior yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tahwilus sanad, ini kode yang dipakai oleh Imam Muslim rahimahullah, yang artinya tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddadzana Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, fiqah. Wallafzulah, lafad ini milik beliau. Qala qara'tu ala Malik, aku membaca di hadapan Imam Malik. Jadi Yahya membacakan riwayat didengarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dan beliau menyetujui. Qara'tu ala Malik, aku membacakan di hadapan Imam Malik. An-Nafi', dari Nafi', maula ibnu Umar. Ani ibnu Umar, dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم برسبة من حمل barang siapa yang membawa علينا untuk menyerang kami السلاح senjata فليس منا maka bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjata, menodongkan senjata, mengarahkan senjata kepada kami kaum muslimin, Nabi mengatakan falaisa minna. Kalimat ini khanidina azwani Allah wa iyakum aqwal bainal a'immah, ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, bukan termasuk dari kami. Yang pertama, ay laisa min hadyina, bukan termasuk ajaran kami. Ya, bukan termasuk ajaran kami. Wa laisa min simatul muslim, bukan termasuk perangai muslim yang baik. Apakah dikatakan kafir? Tidak. Malam yastahillahu, selama tidak menganggap halal. Gimana pertama? Bukan ajaran kami, bukan termasuk sifatnya mukmin yang baik, dan dia tidak dikatakan kafir selama tidak menganggap halal. Makna yang kedua, laisa minna ay laisa minal muslimin, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Idzastahallahu, kalau menganggap halal, kafir. Menganggap halal perbuatan haram, itu kafir, dilakukan atau tidak. Nah, yang ketiga, al-awla al-imsak an ta'wilihi. Yang lebih tepat, tidak perlu ditakwilkan. Tidak perlu dijelaskan. Li'annahu awqa'u fin nufus. Supaya lebih mengena dalam hati. Wa ablaghu fiz zajri, dan lebih tegas dalam menunjukkan arti larangan. Wa qawlu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Ini pendapatnya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tidak perlu dijabarkan atau ditakwilkan atau ditafsirkan kalimat yang semacam ini. Biarkan sebagaimana datangnya, supaya manusia betul-betul waspada. Ya. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Hadis yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, wa ibnu Numair, dan juga ibnu Numair. Qala, keduanya berkata, haddathana Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Mus'ab, wa huwa ibnul Miqdam. Mus'ab ibnul Miqdam, fiqah. Qala haddathana Ikrimah ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar. Wa Ikrimah ibnu Ammar al-Ijli al-Yamami. Ikrimah ibnu Ammar al-Ijli al-Yamami min sigharut tabi'in, termasuk sigharut tabi'in. Laqiya sahabiyan wahidah, beliau hanya menjumpai seorang sahabat. Wahwa bernama Hirmas ibn Ziyad radhiyallahu ta'ala an. Ikrimah ibn Ammar dikategorikan sigharut tabi'in. Beliau hanya bertemu dengan satu sahabat, yaitu Hirmas ibnu Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. An Iyas ibn Salamah, dari Iyas ibn Salamah. Wa Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa, putra dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa. Tabi'iyun fiqah, tabi'in fiqah. An Abihi, dari ayahnya Salamah ibn al-Aqwa as-sahabi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kana min ahli bayatir ribuan. Salamah ibn al-Aqwa termasuk peserta bayatir ribuan. Wa kana min abrazi qawatil musyah. Wa kana min abrazi qawatil musyah. Beliau termasuk prajurit unggulan dalam infanteri. Ya, infanteri itu pasukan pejalan kaki. Beliau komandan infanteri yang paling bagus. Halidina azani Allahu wa iyyakum, paling berprestasi gitu ya. Prestasi militer beliau diakui langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, khairu fursanina Abu Qatadah. Pasukan kavaleri terbaik kami Abu Qatadah. Ya, kavaleri itu yang naik kuda, naik kendaraan. Wa khairu rajalatina, dan pasukan infanteri terbaik kami Salamah. Yang terbaik adalah Salamah ibn al-Aqwa. Kana syuja'an, beliau dikenal sebagai sosok yang pemberani. Ramian, ahli memanah. Sahiyan, dermawan. Fadilan, banyak keutamaan. Ya. Apa yang membuat Salamah ibn al-Aqwa istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh Nabi, khairu rajalatina Salamah, pasukan infanteri terbaik adalah Salamah ibn al-Aqwa. Diterangkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa kana min asy-syaja'an wa yasbikul farasa adwan. Salamah ini pemberani dan tangguh. Beliau kalau berlari lebih kencang dari kuda. Nah, ini keistimewaan beliau. Wa yasbikul faras adwan. Kalau lari itu cepat, lebih kencang dari kuda. Ini yang menjadikan apa namanya keistimewaan pada sosok sahabat yang mulia Salamah ibn al-Aqwa. Sehingga salah satu yang patut antum latih, latihan lari. Ya, yang penting jangan lari dari kenyataan. Itu ya. Lari yang kenceng. Ya, terutama yang tubuhnya mungil kayak antum ini ya, ringan. Kalau yang duduk di depan sini udah gak bisa lari kenceng. Tapi kalau bawa mobil kenceng bisa. Gitu ya. Nah, hadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salla alaina sayfa." Barang siapa yang menghunuskan pedang ke arah kami. Salla itu artinya mengeluarkan pedang dari sarung. Pedang terhunus. Ya, sudah dilepaskan dari sarungnya. Dan diarahkan kepada kami. Falaisa minna. Bukan termasuk golongan kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Sama dengan hadisnya Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar lebih umum semua senjata, pada hadisnya Salamah lebih spesifik pada pedang yang terhunus diarahkan kepada kaum muslimin. Hadis yang ketiga, yang terakhir. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Wa Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari. Dan Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari. Abdullah ibnu Barrad al-Ash'ari Saduq Hasanul Hadith. Rawi yang saduq. Sehingga secara zahir sanadnya hadis yang ketiga ini hasan. Jadi ya, hasan. Yang paling kuat, yang paling atas. Wa Abu Quraib. Dan juga Abu Quraib. Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Thiqatun imam. Lalu mereka berkata, haddatsana Abu Usamah. Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Siapa Abu Usamah di sini? Mana Abu Usamah? Endok? Siapa tadi namanya Abu Usamah? Siapa? Yang keras. Abu Usama. Siapa namanya tadi? Paiman. Kok jadi Paiman? Hamad. Tahi barakallahu fi. Hamad ibn Usama ibn Zaid. An Buraid. Dari Buraid. Wa Buraid ibn Abdillah. Ibni Abi Burdah. Buraid ibnu Abdillah ibni Abi Burdah, cicitnya Abu Musa al-Ash'ari. Ya, thiqatun yukhti'u qalilan. Nah, ini jarang ya, levelnya jarang. Thiqatun hukum asalnya sahih hadisnya. Yukhti'u qalilan. Berbuat kesalahan pada periwayatan tapi sedikit. Tidak mempengaruhi pada dasarnya. Masih sahih. Tapi harus diperhatikan. Model rawi yang semacam ini. Fiqatun yukhti'u qalila. Hukum asalnya. Yusahah hadithuhu. Ma lam yakun min akhtaihi. Sahih hadisnya selama bukan termasuk kesalahan. Nah, ini yang dibahas dalam ilalul hadis. Imam Ahmad mengatakan al-khata' abadan khata'. Salah itu selamanya tetap salah. Jadi kalau masuk khata', walaupun rawinya asalnya fiqah, maka hadisnya dikatakan syadz. Kalau hadisun syadz, itu artinya dhaif. Baik. An Abi Burdah, dari Abu Burdah. Abu Burdah ibnu Abi Musa, putranya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burdah ada ismuh. Abu Burdah ini nama beliau, bukan kunyah. Nah, An Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibnu Qais radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Suara beliau sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pernah mengatakan kepada Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Engkau wahai Abu Musa dianugerahi suara indah seperti indahnya suara Nabiullah Daud. Tapi masih kalah dengan Nabi Daud, karena lafadznya mizmaran min mazamir Daud. Ya, sedikit dari keindahan suara Nabiullah Daud. Nah, jadi keindahan suara itu termasuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi antum yang dianugerahi suara-suara yang merdu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud syukurnya, satu, jangan sombong. Dua, pergunakan untuk ketaatan. Banyak zikir, banyak baca Quran, banyak hafalan hadis. Ya, yang ketiga, jangan digunakan untuk perkara yang sia-sia atau berbau maksiat. Mentang-mentang suaranya merdu, malah dipakai nyanyi. Itu namanya tidak bersyukur. Mentang-mentang suaranya merdu, dipakai ngejek temannya. Apalagi ngejek ustadznya. Sebagai mayambari. Tayyib. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang memikul, mengangkat senjata untuk menyerang kami, maka bukan termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terus Isya. Ya, ada Isya. Sudah. Tayyib. Liadzinil muadzin. Sambal azan terlebih dahulu. Setelah azan kita lanjutkan biiznillah. طيب ففي هذه الأحاديث dalam tiga hadis ini ma'asyar al-ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, azamatu sya'nid dima, besarnya kedudukan darah kaum muslimin. Darahnya kaum muslimin itu berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia, dihormati, tidak diperkenankan menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Wahia awwalu ma yuqadha fihi bainal khalaiqi yaumal qiyamah. Urusan darah adalah urusan yang kali pertama diselesaikan antar makhluk kelak di yaumul qiyamah. Jadi nanti di pengadilan akhirat yang pertama kali dihisab dalam urusan antar hamba masalah darah, kezaliman dalam urusan darah. Khalifidina azani Allah wa iyyakum. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, awwalu ma yuqada bainan nas yaumal qiyamah fid dima', awwalu ma yuqada bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Yang kali pertama diselesaikan antara umat manusia kelak di hari kiamat adalah urusan darah. Baik. Huna masalah, ada pertanyaan. Dalam riwayat lain disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah sholat. Sementara dalam hadis yang tadi kita bacakan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang pertama kali diselesaikan adalah urusan darah. Ya, apakah dua hadis ini bertentangan? Indak ya sahibul alfiyah. Mana sahibul alfiyah? Tolong ditunjukkan keberadaan beliau. Fanhu ya ikhwah. Mana sahibul alfiyah yang pakai peci hitam dengan kuku biru langit? Ya, langit di siang hari tentunya ya. Nih, malam hari jadinya hitam. Ya, lengan pendek. Ya, tertunduk penuh wibawa. Ya salah. Masya Allah. Bagaimana sahibul alfiyah? Apakah dua hadis tadi bertentangan? Tidak. Terus, kaifal jam'u bainahuma? Ya, apa cara mengkompromikannya? Tafadhal mashkura. Aywa, barakallahu fiku, mashallah, asabta ya sahib al-alfiyah. Subhanallah ya, jawabannya luar biasa. Naam, tidak ada pertentangan. Ya, seperti yang dari disampaikan oleh Akhun al-Fadil, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, wa saddada khutah, wa zawajahu angkarib. Ya, tidak ada pertentangan. Karena hadis yang pertama, hadisnya Ibnu Mas'ud, itu dalam urusan antar hamba, hukuk adamiyin. Adapun hadis yang membicarakan masalah salat itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hak Allah yang pertama dihisab salat. Terkait dengan urusan sesama hamba yang pertama dihisab urusan dima, masalah darah. Wa fi aidan faedah yang berikutnya, tahrim kita lil muslimin. Haramnya memerangi kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin itu haram hukumnya. Semua dalil-dalil yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah selalu menganjurkan untuk bersatu, saling mencintai karena Allah, tolong menolong di atas kebaikan. Sehingga tindakan memerangi kaum muslimin haram hukumnya dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Baik memerangi secara terang-terangan masuk ke wilayah kaum muslimin, merebut tanah mereka, kemudian mengarahkan senjata, membantai mereka, haram. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini penting disampaikan terutama untuk anak-anak muda yang sering terlibat tawuran. Tahu ya, anak-anak SMK biasanya, ya, usia-usia luwuh 1, luwuh 2 gitu ya. Nah, tapi anak-anak MTF juga sudah mulai latihan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jangan salah. Ya, bukan hanya seusia luwuh 1, luwuh 2. Hatta anak-anak MTF pun sudah latihan. Sampai bawa samurai segala macam. Ya, ngasah samurai. Terus pakai, apa namanya itu, gear. Ya, gear supra. Atau supra terparkir di parkiran. Wah, cocok gearnya ini. Diambil ya di dunia azani Allah wa iyyakum. Mayambari ya, tawuran bukan bagian Islam. Rasul tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepada umatnya untuk saling memusuhi di antara mereka, apalagi tawuran, pukul-pukulan, lempar-lemparan batu. Lebih ironinya lagi, pemicu tawuran perkara-perkara maksiat. Itu ya, perkara maksiat. Dari sekolah 1, mampir ke sekolah 2, minta rokok. Tidak dikasih, marah, malah tersinggung. Dihadang pulang sekolah, ya terjadilah perkelahian. Awalnya hanya melibatkan 2-3 orang. Karena masing-masing membawa nama sekolah, maka terjadilah mobilisasi massa. Berkumpul massa dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, preman pasar pun ikut-ikutan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Diseranglah ya, sekolah tersebut. Padahal ini sama-sama muslim. Khanifidina azani allahu wa iyyaku. Atau pemicunya wala iyyadu billah, cinta segi lima. Gak cukup segi tiga cintanya, segi lima. Khanifidina azani allahu wa iyyaku. Ada satu gadis diperebutkan oleh banyak kepala geng. Kan gitu ya, geng saum laki. Gitu ya, dia tahu lah antum siapa pemimpinnya ya, kalau ada ya. Tidak perlu disebutkan. Geng saum laki, ada. Kemudian geng badui, ada. Ya, macam-macam nama gengnya gitu toh. satu gadis diperebutkan oleh banyak orang, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga terjadilah peperangan antar geng yang notabenenya semuanya kaum muslimin, geng motor, ya, geng bentor. Loh, jangan salah, ya, kalau motor boleh membentuk asosiasi perkumpulan dinamakan geng, kan gitu ya. Becak motor pun juga punya hak yang sama, walaupun rodanya tiga. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, itu sebelah kanan kiri bisa bawa misil itu. Jangan salah ya, ya gitu ya. Itu yang terjadi di luar sana. Ya, dan alhamdulillah sepanjang sejarah tidak pernah terjadi tawuran sakan di syabab. Jangan sampai terjadi. Sakan satu tawuran sama sakan tujuh. Padahal tidak ada orang di sakan tujuh. Itu kan ngeri sendiri ini Allah wa iyyakum. Ya, ini diingatkan. Fenomena di luar sana, syababul muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin itu melakukan pelanggaran berat. Ya. Berat pelanggaran mereka. Kenapa? Memerangi sesama kaum muslimin hanya karena beda geng motor, hanya karena beda supporter sepak bola, yang satu Aremania, yang satu bonek biru sama hijau. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kan gitu ya. Bonek tandang ke Aremania, ya toh. Entah siapapun yang kalah, selalu ada pertikaian. Sampai yang pelat L tidak boleh masuk wilayah Malang. Begitupun sebaliknya, pelat N tidak boleh masuk area Surabaya Raya. Sampai orang lewat itu dicopot platnya. Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, biar selamat. Ya. Peristiwa-peristiwa yang semacam ini adalah kenyataan yang ironi, ya, memilukan dan memalukan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wabiha ayban, faedah yang berikutnya, hamlus silah alal muslimin bighairi haqqin wala ta'wil min kabairiz dzunub. Mengarahkan senjata untuk menyerang kaum muslimin bighairi haqqin, dengan tanpa hak, kharaja minhu qatlul bughat, tidak masuk dalam bab ini memerangi para pemberontak. Ya, kalau terhadap pemberontak lain urusan. Hak Islam membolehkan bagi para pemberontak untuk diperangi. Sudah kami? Naam. Wala ta'wil, juga tanpa ta'wil. Ta'wil di sini ijtihad. Kharaja minhu al-qital bisababi khata'il ijtihad. Keluar dari bab ini, peperangan yang dihasilkan akibat salah ijtihad. Ya, ijtihadnya salah. Itu lain cerita. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Min kabairiz dzunub, itu termasuk kategori dosa besar. Menyerang kaum muslimin dengan senjata itu termasuk dosa besar bila khilaf, tanpa khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau bukan hak Islam, juga bukan salah ijtihad, maka masuk dosa besar. Adapun kalau ada alasan yang dibenarkan, maka tidak ada dosa. Begitupun salah ijtihad, juga tidak ada dosa. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, kata Nabi. Seorang alim yang berijtihad, kalau benar ijtihadnya dapat dua pahala, kalau salah ijtihadnya satu pahala. Jadi enggak berdosa, tetap dapat pahala. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fiha aydan, fauda yang berikutnya, tahrim bai'i silah, haramnya jual beli senjata, ayyamal fitnah, pada masa-masa fitnah. Lagi ada perang geng misalnya, ya toh, perang geng, geng somlaki lawan geng badui di perbatasan Afrika Utara. Misal, ini hanya sekedar ilustrasi. Jadi geng somlaki melawan geng badui di perbatasan Afrika Utara. Dilihat oleh pebisnis yang menjual senjata. Wah, ini kesempatan dagang senjata. Diskon besar-besaran, kan gitu ya. Cuci gudang, beli satu, dapat dua. Misal, datang ke tempat konflik, jual beli senjata. Haram hukumnya. Jadi Fani, kalau itu adalah wilayah kaum muslimin. Kalau yang konflik antar umat Islam, saat terjadi konflik, kita enggak boleh jual beli senjata. Jadi Fani? Jadi Fani? Nah. Wahi aydan, pada yang berikutnya, tahrim bai'i silah alal kuffar. Haram jual beli senjata dengan orang-orang kafir. Al-muharibina lil muslimin, yang bertujuan untuk menyerang kaum muslimin. Kalau orang kafir harbi minta senjata untuk menyerang kaum muslimin, haram untuk jual beli dengan mereka. Tapi kalau kita memasok senjata untuk peperangan antar kufar, labas. Jadi kafir lawan kafir, butuh senjata, masuk. Isani fitina azani Allah wa iyyakum, biar habis. Tidak masalah. Isani fitina azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Nah, kafir lawan kafir, sibuk sendiri mereka. Negara kafir lawan negara kafir, butuh senjata. Apa? King Somlaki punya stok banyak. Misalnya kan. Pasok. Tafadhal mashkura. Kalau kafir lawan kafir. Hanifidina azani Allahu wa iyyaku. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakdabi bihadal qadar. Adapun untuk hadis yang berikutnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu, barakallahu fikum.